ما شاء الله بارك الله فيك. من حفظ يقرأ، من حفظ يقرأ بسم الله. حديث أم حبيبة حديث عائشة، عائشة صح؟ بسم الله. عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أن فاطمة بنت أبي حبيش، قرأوا يا أخوان ماذا؟ ها أن أم حبيبة، طيب بسم الله. أن أم حبيبة رضي الله تعالى عنها استحيضت 7 سنين، حديث فاطمة بنت حبيش قرأنا يا أبو عبيدة، قرأنا، ثم قرأ الحديث، اقرأ حديث أم حبيبة عن عائشة. أن تغتسل فكانت تغتسل صلاة. أحسنت ما شاء الله، هكذا الحفظ قليلا وقليلا تحفظ إن شاء الله ما شاء الله. تفضل يا أخانا يا باين، كيف حالك؟ تفضل اقرأ. ما شاء الله. طيب يا أخواني في الله، إن شاء الله في تسامبو فوائد باب أبا الحيض، باب الحيض. نحن أخذنا بعض القواعد والمسائل سولها كده بلاجر أدا قاعدة قاعدة المسائل سيدي كيسي لكي بطول قاعدة يام برتامة مسألة يام برتامة أدا بربدا أنتار أبا أدا بربدا أنتار أبا حيضا حيض حيض مأسونة دارة يعني كوادري برمفواني حيض مأسونة برمفوان إتو يام ديا dalam waktu apa haid. Itu ahkam beda, itu ahkam jangan campur, faham? Masyaallah. Definisi haid apa? Apa definisi haid? Indik ya Luqman. Naam. Masyaallah. Allah baik. Itu definisi yang apa? Yang sempurna. Ibtila dari Allah Ta'ala. Untuk anak perempuan, untuk anak Adam yang perempuan, betul-betul ibtila dari Allah Azza Wajalla. Masalah masail lagi, kita belajar masail lagi. Apa? Hukum al-haid. Maha ya ba'wid, ma hukum al-haid? Najisun bil ijma'. Lakin najasatuhu mada? Mukhtalif. Najasa yang beda, bukan. Laysa min jinsi najasat al-bawl wal-ghaid. Bukan macam tangkil dan apa? Berbeda. Nafum. Ya, di hadis Aisyah, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yattaki'u fi hijriha fa yaqra'u al-Qur'an wa hiya haid. Nabi sallallahu alaihi wasallam kadang-kadang yani mada yattaji'u ya maksudnya tidur. Hijriha maksudnya tempat ini tempat apa? Hijrul marah. Fa yaqra'u al-Qur'an. Baca nama Allah, baca al-Qur'an. أن عائشة دلم وقت أبا حيض نفهم يا أخوان. إذا نجاسته مختلفة، نجاسة بيداء إيتو ما سنية نجاسة ينرينان يقبل الله تعالى ألا. نفهم إيتو آخرة كنت مسؤول مسائل هذا لقي صفانية صفة حيض. ها ما شاء الله أحسنت. ما هي صفة الحيض؟ فضل عندك يا أخوان. كنتال أدبو داين رسال فائدة الحيض itu tengok sama saya. Anda mau tulis atau mau tulis apa, tapi fokus sama saya. Saya koreksi fahaman salah yang sangat besar. Dam al-hayd itu dam yang rosa. Dam yang apa? Yang rosa itu sebab najis. Bukan dia mutahayyiz yang baby yang baik makan. Bukan. Itu awal sebelum menjadi damu haid. Itu manfaat baby. Anak-anak yang di perut perempuan, kalau sudah Allah bagi dia baby, bagi dia bayi, janin, faham? Tak ada damu haid. Ada darah, tapi darah yang bersih, yang minum apa, yang tolong apa, bayi itu. Kalau mati, lepas tu darah itu menjadi kental dan menjadi apa bau lepas tu keluar. Itu damul haid. Jangan cakap damul haid itu untuk makanan siapa. Bukan. Itu rahmat dari Allah Ta'ala keluar sebab rosak. Faham? Maksudnya ada dua tahap untuk damul haid itu. Sebelum menjadi haid dan setelah menjadi apa? Yang rosak apa? Yang najis apa? Itu. Faham tak faham? Naam. Baik. Dan sifatnya kental, hitam dan bau. Bau. Itu yang biasa. Itu. Hala ismuhu tamyiz. Hafalan. Sifat hainiyam nama apa? Nama itu apa? Tamyiz. Tahu tamyiz? Maksudnya darah al-haid ada sifat yang khusus. Sifat yang khusus itu nama dia apa? Tamyiz. Nama itu apa dalam bab al-haid? Tamyiz. Tamyiz dalam bab al-haid, mafhum tamyiz dalam al-haid, mafhum yang khusus. Ada tamyiz dalam bab al-ibadah. Ada tamyiz dalam bab al-nikah. Ada tamyiz dalam bab al-bay'. Ada tamyiz dalam bab al-haid. Tahu tamyiz? Perbedaan. Tahu perbedaan? Perbedaan itu, definisi perbedaan itu beda-beda. Faham tak faham? Tamyiz dalam babul ibadah maksudnya orang tahu macam mana buat ibadat itu betul. Contoh, ada orang yang ada anak yang ada tamyiz, dia pandai dalam mainan bola, tapi kalau dia salat tak apa? Tak tahu. Faham tak faham? Jelas-jelas. Sekarang orang itu ada tamyiz tak? Gila. Tak ada tamyiz. Anak itu yang kalau dia salat kiblat sini, dia salat sana. Tapi luar dia masya Allah profesional dalam mainan. Sekarang itu ada tamyiz atau tak ada tamyiz? Kalau antara kita ada tamyiz, macam mana tak ada salat? Salat dia bisa? Ha? Jawaban. La yujad 'indahu tamyiz ta'abbudi, tamyiz al-ibadah tak ada. Tapi dia mumayyiz di luar apa? Ibadat. Orang macam itu masuk salat, mengajar dia kalau dia 8 tahun, perintah dia untuk salat sampai dapat tamyiz dalam apa? Ibadah dalam salat. Tak maksudnya kalau sudah menjadi 8 tahun bisa, kalau dia hafalan Al-Quran bisa menjadi imam, bisa menjadi muadzin, bisa menjadi. Bukan itu, itu ikut apa? Tamyiz yang khusus itu dalam babu apa? Al-ibadat. Yang kan jawab, anak saya bisa cakap sama dia, dia tahu pandai cakap baca surat Al-Fatihah, baca surat, dia hafalan dua juz. Taib anak kamu hafalan dua juz, pandai masya Allah, tapi kalau dia salat, dia di ibadah, dia tak tahu buat ibadah itu betul-betul. Tak bisa menjadi imam. Tak bisa menjadi muadzin ya. Faham ya khanifillah? Dia tak ada, belum ada tamyiz dalam bab ibadat. Jelas-jelas. Lagi-lagi, ada orang yang pandai dalam bacaan Quran, dalam hafazan Quran, tapi dia tak tahu jual beli, tak tahu. Bisa ya akhwan fillah, kita qadarlah bapa dia meninggal, sekarang dia ada harta, bisa dia jual beli sendiri. Kalau ada satu orang dia tahu orang itu miskin, pergi dan jual beli sama dia, ambil harta dia, jual itu jadi tak? Jadi tak jadi? Tak jadi. Kenapa? Tak ada tamyiz dalam tamyiz, tapi dia hafal Quran. Tak ada tamyiz dalam apa? Dalam jual beli. Tamyiz khusus itu yang syarat kepada bayi isyara. Tak ada. Tak bisa. Tak jadi. Balik. Ada kalam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faham tak faham? Jelas. Wahakadha. Fi babil hayr. Sifat itu. Sifat namanya. Sifat apa? Sifat apa? Tamyiz. Dalam babul haid ada dua jenis perempuan. perempuan yang mumayyizah dan perempuan yang apa? Yang apa? Bukan mumayyizah. Orang yang mumayyizah, haid yang mumayyizah, perempuan yang mumayyizah maksudnya perempuan yang tahu darah, sifat darah dia, mana yang haid, mana yang bukan haid. Dia tak tahu, dia tahu. Yang bukan mumayyizah, yang tak tahu itu haid tak haid. Pusing, campur bingung, tak jelas. Kalau tak jelas untuk dia, darah dia tak jelas untuk dia, dia perempuan yang apa? Yang apa? Yang bukan mumayyizah. Kalau dia tahu menjelaskan darah dia, dia perempuan yang apa? Yang mumayyizah. Faham kaidah itu? Faham? Antum sekarang hafal itu, nanti kita mau guna masalah ini. Wadih amla? Jelas tak jelas? إذن عرفتم ما هي المرأة المميزة؟ المرأة المميزة المرأة التي تعرف صفات حيضها صفات دمها تميز. فرمبوان ينتهو صفة دردها. المرأة الغير مميزة التي اختلط عليها الأمر. فرمبوان ينبكى مميزة فرمبوان ينسد تأته بربداء أن ترى دردها. جلاس تجلاس فهم تفهم ما شاء الله. Siapa yang tak faham angkat tangan? Itu kaidah yang pertama yang sangat penting. Ha, angkat tangan siapa yang tak faham? Siapa yang faham angkat tangan? Barakallahu fikum. Hadhihi kaidah muhimmah. Kaidah nomor dua. Kaidah nomor dua. Dalam definisi yang Abu Luqman berkata sekarang, ada waktu untuk dia awal dan apa? Akhir. Waktu awal dan akhir itu biasa, itu biasa. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahayyadi sittan aw sab'an himlan. Qala tahayyadi sittan aw sab'an fi 'ilmiha. Perempuan datang untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, saya ada haidan syadida, ada darah banyak keluar dari saya. Faqala hal manahzak al-kursuf? Ambil apa macam tisu untuk penjagaan diri sendiri. Adi ya Rasulullah tak bisa, banyak keluar. Subhanallah. Ada jenis perempuan macam itu. Ibtila, banyak. Kursif itu kalau tisu ada tak cukup. Banyak. Kanus subhanallah, banyak itu subhanallah. Faqalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Tahayyadi sittan aw sab'an." Haid kamu 6 hari 7 hari. Lepas itu ambil apa? Ambil apa? Mandi. Wadam. Qala al-subi alayhi bil apa kain yang besar tutup tempat kamu. Itulah. La ilaha illallah. Dalam ini Nabi SAW cakap 6 atau apa? 7 hari. Maksudnya haid perempuan ada khusus, ada awal dan apa? Akhir. Biasa perempuan 6 ke 7 hari macam Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi sallallahu alaihi wasallam kawin 11 perempuan. Nabi sallallahu alaihi wasallam ada wahyu dari Allah Taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bapa kepada muslimin. Nabi sallallahu alaihi wasallam orang yang jawaban soalan semua muslimin. Ada wahyu, ada pengalaman dari semua sisi Nabi sallam tahu. Itu hak waqf, hak waqf, ijtihad waqfi wa ijtihad tawfiqi. Semua Nabi SAW bersabda apa? 6 atau? Itu yang biasa. Tapi ada perempuan yang lebih. Ada 9, ada 10, ada. Tapi biasa berapa? 6 atau 7. Sekarang itu bukan yang penting. Yang penting anda wajib faham, ada adah. Apa adah? Biasaan, ada biasaan waktu awal, waktu apa? Akhir untuk haid. Jelas tak jelas? Itu kaidah nomor dua yang utama, nama dia kaidatul adah. Kaidah apa? Adah. Setiap perempuan ada adah, ada biasaan untuk awal dan akhir. Mungkin 6 hari, 7 hari biasa, mungkin lebih, mungkin kurang. Mungkin lebih, mungkin kurang. Nama itu kaidah apa? Kaidah apa? Kaidah al-adah. Sekarang anda ada dua senjata dalam bab haid. Senjata yang pertama, senjata tamyiz. Senjata yang dua, senjata apa? Adah. Itu yang penting untuk anda cari solusi untuk setiap masalah. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Faham tak faham? Masya Allah. Sekarang soalan yang utama, kita berhenti sini semalam. Soalan yang pertama, masalah-masalah perempuan dalam babul haid apa? Bisa ya akhana bagi kita satu perkataan untuk menjelas kepada kita masalah-masalah perempuan dalam haid apa? Antum faham tak faham? Faham tak faham? Faham tak faham? Ya khani filah nilai ilmu. Wallah nilai ilmu. Antum bagi kamu hasil masalah macam itu tak mudah. Dan saya yakin cakap apa sama kamu. Tak mudah jumpa kawaid dan masail yang mudah dan yang jelas macam itu. Saya tahu bagi kamu apa. Antum jelas tak jelas? Nilai ya khani filah. Fahaman ilmu nilai. Jawaban masail perempuan. Semua perempuan di dunia dalam babul haid satu dari empat. Satu dari empat masalah. Masalah yang dia jumpa dalam haid dia dah satu dari empat. Tak ada lima, tak ada tiga. Empat. Masalah sama kurang. Kurang. Masalah sama lebih. Kurang maksudnya haid dia lima hari menjadi tiga. Haji 10 tahun hari haid dia lima hari. Ada hari bulan yang menjadi apa? Tiga. Ya Allah. Dia cakap sama kamu, suami tengok hari ini haid itu habis. Tapi belum habis. Tapi belum. Tapi sudah kering. Tak ada darah. Ya Allah. Mesti. Bagi cari orang untuk jawaban kau. Biasa. Khususan sekarang, masail perempuan dalam itu banyak, lebih banyak. Kenapa? Sebab dia makanan banyak, ubat sekarang beda. Subhanallah, anta baca perkataan An-Nawawi rahimahullah ta'ala. An-Nawawi cakap, Nawawi dia cakap, banyak ulama meninggalkan jawab dalam bab haid sebab pusing kepala. Itu waktu Nawawi. Tak ada ubat kimia macam sekarang waktu itu. Tapi ada makanan untuk berhenti ham. Waktu dia ada. Sahabat radhiyallahu ta'ala. Waktu sahabat ada makanan untuk berhenti apa? Ham. Berhenti haid. Berhenti haid. Ta'khirul haid. Untuk berlambat haid. Itu ada. Tapi macam sekarang tak ada. Sekarang lebih. Itu efek. Antum tahu ubat untuk perempuan tak menjadi hamil. Ubat untuk perempuan tak menjadi hamil. Ubat itu ubat hormon yang melawan sama haid. Untuk perempuan tak menjadi apa? Hamil. Kerja urusan ubat itu untuk darah menjadi cepat apa? Haid. Penuh apa? Telur itu dari perempuan. So haid menjadi cepat. Masalah sama haid. Faham tak faham? Jelas tak jelas? Al-Syaukani rahmatullah ta'ala dia cakap dalam babul fiqh dari babu dari yang sangat susah. Babu apa? Alah. Sebab banyak masalah. Setiap perempuan ada masalah ni. Ada masalah. Faham tak faham? Subhanallah. Masalah yang pertama, masalah yang sama kurang. Masalah yang dua, masalah yang apa? Lebih. Haid dia 7 hari menjadi 10. Haid dia menjadi apa? 10 hari. Menjadi 13. Menjadi 15. Menjadi 23 hari. Macam mana 23 hari? Berhenti ibadah dia, salat dia, siam dia. 23 hari. 2/3 dari hidup dia tak ada ibadah. Macam mana? Tapi haid yang bersih 7 hari, takut suami mau lari cari isteri lain, apa susah macam mana? Ada masalah macam itu, ada banyak. Yang pertama sama apa? Kurang. Yang dua sama apa? Lebih. Yang tiga lebih keras, namanya potongan. Kadang-kadang perempuan haid dia biasa. Lepas itu ada bulan yang dua hari ada, satu hari tak ada. Tiga hari ada, tiga hari tak ada. Nama dia apa? Potongan. Al-Qatr. Qatr. Dua hari, hardia, 10 hari. Ada hari-hari dalam dia yang kering. Kering tak ada, 100%. Macam mana? Kalau kering banyak jam, 6 jam, 7 jam, 10 jam. Macam mana? Oh, itu masalah lebih keras. Banyak perempuan. Itu setelah dia menjadi apa? Menjadi apa? Biasa. Dan kadang-kadang bukan. Dari awal baligh. Umur dia 13, 14 baligh. Dia tak apa? Biasa dari hari awal. Banyak. Fatwa Syekh Ibn Baz, banyak perempuan tanya dia hadiah macam dari awal hadiah macam ini. Subhanallah. Jelas tak jelas? Masalah nombor 4, pindah. Masalah pindah. Apa pindah? Apa pindah? Pindah maksudnya hadiah dari tinggal 1 sampai tinggal 7. Biasa. Sekarang tanggal 1 tinggal 7 kering. Haid dia menjadi dari 20 sampai 25. Ajib. Subhanallah. Macam itu. Ada banyak. Faham tak faham? Kalau ada dua kali, maksudnya dari 1-7, lepas tu lagi dari 20 sampai 25, sekarang itu apa? Sekarang itu apa? Potongan. Bukan pindah lagi. Pindah kalau keringan sudah pindah ke tempat apa? Waktu apa lain. Macam mana? Masya Allah. Itu masalah. Faham tak faham? Faham tak faham? Izan masail nisa mahsuratun fi arba' dinisbah li'i. Az-ziyadah wal-nuqsan wa wal-qat' taqti' wa al-naql. Pindah. Siapa faham? Siapa faham angkat tangan? Itu penting ya akhwani fillah, insyaallah itu untuk memudahkan kamu sama keluarga kamu insyaallah. Itu penting. Ya akhi, belajar semangat bab itu untuk mengajar keluarga. Keluarga. Jelas tak jelas? Faham tak faham? Masyaallah. Sekarang. Masalah. Antum betul faham ya akhwan? Betul faham? Baik, masalah. Ada satu perempuan yang cakap sama kita. Saya haid saya 7 hari. Faham tak faham? 7 hari. Sekarang ada apa? Ada apa? Kalau dia bagi kamu nombor, maksudnya dia ada apa sekarang? Ada. Ada biasaan. Jelas tak jelas? Hayat saya 7 hari. Maksudnya nanti kenal hayat kamu. Ya, tahu hayat saya. Sekarang dia apa? Ada apa? Tamis. Kalau ada satu perempuan dari soalan dia, pertama anta kenal, dia tahu ada tamyiz, ada, anta wajib paham. Jawaban dia sangat mudah. Sangat mudah. So, ada apa? Tamyiz. Masya Allah ya ukhti, anti ada 7 hari. Hayr, biasa 7 hari. Saya dari orang 7 hari, Masya Allah. Lepas itu haid kamu macam mana? Saya tahu haid saya kenal haid saya. Masyaallah tumayya. Lepas itu masalah apa? Masalah saya sekarang tengah bulan ada darah. Ada darah. Haji, hukum dia apa? Jangan risau, tak ada apa. Kenapa? Sebab haid kamu sudah apa? Habis, selesai. 100%. Walau darah itu macam darah haid. Walau satu hari, jangan risau, tak ada apa. sampai hari ada kamu datang lagi. Sekarang masalah kamu macam ini. Tak ada dua haid dalam satu apa? Bulan dua-dua. Jangan risau. Tak perlu. قال الله تعالى ثلاثة قرون وقال الله تعالى ماذا وأولات الأحمال عدتهن ثلاثة واللائي لم يحضن ثلاثة أشهر يعني لا يزال بعدان بياسة دارا إيتو ما كمانا دارا إيتو دارا أبا استحابة دم جروح دارا يا بياسة تعامل بياسة الحمد لله هذه مميزة وماذا ومعتادة سهلة جدا مسألة إتو أنت واجبتم جمهور المسلمين علماء جوابا ديها مثل إتو أدين تكب إجماع تبي جلس أنبياء دارا ينقل ورسلت الله أوران ينأدى عددا تميز دارا يندارا بياسا بكان دارا أبا حي بياسا يعني ريسا تعدى أبا kadang-kadang perempuan sebab tempat kemaluan perempuan buka kadang-kadang ada luka kadang-kadang ada apa-apa kadang-kadang sedih kadang-kadang tak ada apa-apa jangan risau puasa solat tidur sama suami sama sampai ada kamu apa datang lagi faham tak faham Masya Allah sama perempuan sekarang kita ikut masalah masalah yang kita bagi apa kita jalan tahap per tahap ikut yang pertama tahap yang apa yang mudah perempuan yang mudah lepas tu yang sedikit keras lepas yang sedikit keras untuk antum faham sekarang sama itu masalah yang pertama faham masalah dua sama perempuan itu ada perempuan sama yang ada adat tamyiz dia tahu dia cakap sama kamu, saya ada saya tujuh hari. An saya kenal haid saya, Masya Allah. Barakallahu fihi. Bagus. Lepas itu, satu hari, satu bulan, haid saya menjadi lima hari. Setelah lima hari, sudah apa? Kirim. Tak ada kirim. Kirim maksudnya, kalau saya buat apa-apa di dalam, keluar, tak ada apa? Darah. Orang yang haid kalau buat macam itu ada sedikit walau akhir waktu haid ada mustahil tempat kemaluan untuk orang yang haid yang biasa menjadi kirin apa 100% ada walau kudrah walau apa kuning sedikit tak ada dia keluar masuk satu hari tak ada kirin lima hari hari. Tapi sekarang dia masih dalam apa? Dalam apa? Dalam adat dia. Itu yang ada khilaf besar antara. Madhab Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Tunggu sampai. Nanti kenal kamu tahir. Kenal hal kamu tahir. Apa maksudnya? Maksudnya kadang-kadang perempuan kalau dia selesai haid. Ada air yang putih yang keluar. Dalil dia sudah apa? Tahir. Kadang-kadang ada perempuan yang tak ada air itu yang putih yang keluar. Tapi kering 100% untuk 24 jam. 16 jam dia kering tak ada darah. Dia kenal diri sendiri menjadi tahir sama cara itu. Ada dua cara. Cara kering, cara yang apa? Air yang apa? Setiap perempuan di dunia macam itu. Faham tak faham? Kaidah. Itu kaidah. Macam mana perempuan menjadi tahir? Jawaban setiap perempuan tahu diri sendiri. Ada perempuan yang menjadi tahir sama air yang putih. Ada perempuan yang menjadi tahir sama apa? Kirim. Madhab Aisyah radhiyallahu ta'ala untuk perempuan itu. Kalau dia menjadi kirim. Atau apa? Air putih keluar maksudnya dia kenal tahara diri sendiri. Walau sebelum ada dia habis. Habis. Haid kamu habis. Faham tak faham? Ada madhabul jumhur. Sebab sudah. Ada tamyiz. Selesai. Darah dia apa? Selesai. Tak ada lagi. Tapi ikut cara kamu dalam apa? Tahara. Bukan orang yang dia biasa tahir sama air yang putih, alas dia salat sama piring. Tak, tunggu apa? Tunggu apa? Air yang putih. Kalau anda dari orang yang kenal tahara kamu sama piring, kalau anda sudah piring, satu hari piring, apa? Apa? Buat salat, siang, semua, walau tujuh hari kamu apa? Apa? Belum selesai. Walau ada kamu belum selesai. Kalau hal dia ulang tiga kali, dua kali, tiga kali, menjadi lima hari, maksudnya sudah pindah. Dari tujuh hari ke apa? Lima hari. Itu banyak perempuan macam itu. Khusus kalau dia menjadi tua. Tujuh hari, tua lagi, lima hari, tua lagi, tiga hari, tua lagi, apa? Habis. Faham tak faham? Kalau ulang, ulang, ulang, maksudnya anti sudah. Itu bukan kurang. Itu sudah apa? Pindah. Kalau kurang satu bulan, satu hari menjadi apa? Biasa, anti ikut tamyizkan. Idan faedah tamyiz lebih kuat dan apa? Adat. Qaidah. Idza ta'arad at-tamyiz wal 'adah, qaddamna madha? At-tamyiz qawl jumhur. Qawl jumhur. Fathul Imam Ahmad. Kalau ada melawan antara tamyiz dan 'adat, kita ikut jalan apa? Tamyiz. Kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hifadhan tamyiz. قال لا في رواية زائدة قال ذاك دم أسود يعرف مختلف فيها لكن الإجماع عليها الإجماع كده تهو كنا دارئتم جمع فهمت فهم جلس ينبنتين أنت من جادي بطل كرين يكوت حال كمو ينبياسا perempuan cakap sama kamu, ya akhi saya haid, saya biasa tujuh hari. Tapi kali ini subhanallah, tiga hari darah habis dan air putih yang keluar. Macam mana anda cakap sama dia, anda masih haid? Tak bisa salat. Ya akhi tak ada haid, wa'yus'aluna kanan ma'ikul huwa'ana, itu tak ada. Hatta yathur, dia tahir. Macam mana anda perintah dia untuk berhenti salat siam, tak ada sebab? Al-hukm yaduru ma'al illah, wujudan wa'adan. Habis. Itu mubayizan. Ada temyiz dalamnya. Habis. Anu kalau ulang, jumhur dia cakap tiga kali. Dabanya ulama cakap, alas satu kali, dua kali ulang lagi, habis. Dia pindah. Kita cakap belum pindah, sampai nanti dapat yakin, belum. Masih. Sebab 10 hari, 10 tahun ikut hal itu, tak pindah dari satu kali, tunggu sedikit. Jelas tak jelas? Masalah nomor tiga, ikut hal saudara itu yang ada apa? Tamyiz dan adat. Ada perempuan cakap sama kamu, saya biasa ada saya tujuh hari dan saya kenal hai saya, tapi tiga hari sudah berhenti kirim menjadi tahir ikut hal saya. Tapi subhanallah, saya salat satu hari, hari yang dua, ada apa? Ada apa? Haid itu keluar. Macam mana? Salat yang saya buat, puasa yang saya buat, bisa tak bisa? Khilaf antara ulama. Khilaf antara ulama. Syaukani ya rahmatullah bila masalah itu dia cakap, asyara. والعقل والرحمة رحمة سلوك يقول بيسا أنت ساتو هاري طاهر أن بوت عبادة الله تريم إن شاء الله إتو عقل منا منا أدى دارة أنت أبا حائر منا منا تريم أنت أبا أبا طاهر لا يكلف الله نفسا إلا كلاو إتو دلم عدادية تيجا هاري دوا هاري دوا هاري tiga hari haid, dua hari kirim salat, siam, ibadah. Kirim ikut hal kamu yang anti tahu. Salat, siam. Lepas dua hari ada apa? Haid itu keluar. Ikut tamyiz kamu. Dalam adat kamu, haid 100%. Dua hari yang anti buat, itu betul. Tak perlu ulang. Fatwa Abu Hanifah dan lain yang jaga ulang, itu takalluf. Takalluf. An malawan sama akal. Itu tahir 100%. Macam mana ulang? An yang adi, Abu Hanifah jaga, kalau ulang, darah itu ulang, semua batil. Salah dia dan puasa dia. Kalau darah itu tak datang, apa? Bisa apa? Bisa. Apa beda? Apa beda? Tak ada beda. Kalau darah datang, membatal semua ibadat. Kalau darah tak datang, ibadat dia apa? Betul. Macam mana? Apa beda? Dalam dua-dua hal dia apa? Clean. Mafhum ya kawan? Faham. Sekarang sama masalah itu. Sama masalah itu. Masalah had dia sambung untuk 7 hari. Ha? 3 hari kering, 2 hari salat siam, lepas tu sambung terus menerus. Sekarang macam mana? Itu masalah mudah, jangan risau. Itu masalah mudah. Perempuan itu ada tamyiz. Maksudnya sekarang kita cakap ikut apa? Tamyiz kamu. Ada adat. Maksudnya ikut apa? Adat kamu. 2 hari nanti 7 hari. Halas. Ikut tamyiz kamu dan adat kamu. Darah terus menerus keluar. Terus darah yang keluar setelah tamyiz kamu, setelah adat kamu, itu apa? Istihara. Habis. Tak ada masalah. Ambil ghusl. Itu hadis Fadl dan Abil Bashir ini. Sama. Cara yang beda. Tapi hasil apa? Sama. Itu masalah mudah. Jangan risau. Sebab perempuan itu, Masya Allah, ada tamyiz dan ada apa? Jelas tak jelas? Antum faham tak faham? Faham? Masya Allah. Berapa masalah sekarang kita ambil? Insya Allah kita insya Allah mulai sama masalah lain. Perempuan yang ada masalah lebih. Macam mana kalau ada perempuan dari awal yang tak ada dari awal baligh haid dia tak biasa, macam mana? Maksudnya perempuan itu tak ada apa? Biasaan, tak ada biasa. Atau perempuan ada biasaan tapi sebab sudah lama masalah, sekarang dia apa? Lupa. Ada banyak perempuan, anda tanya dia, ada kamu apa? Tak lupa. Itu sebelum, sekarang sudah banyak tahun saya masalah sama darah itu. Banyak bulan, lupa ada saya apa. Dan kadang-kadang ada dia tak masih lagi. Sebab sudah lama ikut ada yang lain. Yang pindah. Macam mana? Tapi masih ada apa? Dan masih ada tamyiz. Ha, insyaAllah khair. Masalah beda sedikit, tapi cari solusi mudah. InsyaAllah. Mudah tapi mudah tahap tinggi sedikit. Masalah nombor 3 yang apa? Yang bingung, yang sakit kepala, yang perlu Panadol. Perempuan itu yang tak ada apa? Biasaan, yang tak ada apa? Tamyiz. Dua-dua tak ada. Ismuha al-mutahayyirah. Apa hirah? Nama hirah? Bingung. Ha? Bingung, Masya Allah. Perempuan yang bingung, al-mutahayyirah. Mutahayyirah, apa itu sekarang? Itu atau itu? Faham ya kawan? Itu masalah nombor apa? 3 tahap. Bagi perempuan nombor 3. Yang ajib, al-mutahayyira itu banyak. Banyak. Jelas tak jelas? Sebab makanan kita tak sama. Hai akhwani fillah, kita banyak makanan banyak, kimia-kimia. Hai akhwani fillah, dari baik hal kita tak bagus, Allah musta'an. Tak ada makanan yang ikut kesihatan. Nah, ya kawan, ada satu orang yang tanya saya, dia cakap, ya Ustaz, macam mana kita, insyaAllah, macam mana kita tolong anak-anak untuk puasa? Puasa 30 hari. Anak kamu berapa? 5 tahun, 6 tahun. Saya bapa juga ada anak. Saya tengok anak saya satu hari puasa, dua hari tak puasa, satu hari puasa sudah saya rasa dia mau meninggal. La ilaha illallah. Satu hari puasa, dua hari demam sebab puasa. Saya jaga dia akhi barakallahu fi. Taqillah. Tak bisa bagi fatwa itu sama ikhwan kamu, dia orang yang mengajar sana. Dia jaga sama-sama saudara dia, insyaallah antum, insyaallah anak kamu semua 5 tahun 6 tahun puasa 30 hari bismillah itu sunnah Rasulullah. Ya akhi taqillah, anta faham agama macam mana ya? Itu ikut mampu anak kamu. Sekarang saya tanya kamu, kalau anda ada anak, dia puasa satu hari. Hari yang depan dia cuba puasa, anda rasa dia sakit, tak bisa jalan, tak bisa berdiri. Hai kawan, muntah. Anda cakap, insyaAllah sunnah. Kalau orang dewasa macam itu, bisa buka puasa tak? Kalau orang dewasa, bisa buka tak? Macam mana anak? Apa sunnah yang anda mau ikut? Bukan, masalah itu ikut mampu siapa? Anak-anak. Anak-anak semua tak biasa. Anak-anak sahabat di akhir beda, dia minum susu dari unta. Masya Allah. Kita, anak kita minum susu dari powder. Sama tak sama? Tak sama. Faham tak faham? Perempuan kita satu tahun, setengah tahun, susu dia apa? Habis. Dia mau meninggal sebab. Tak sama. Mufum ya khuan fillah. لا اجمع الدين اجمع المسائل اجمع الباب الذي لا تجتمع طرقه ولا يتبين ماذا خبره بغوص انت طلع انا كم انت قواسا لما تهون نم تهون نم تهون بغوص تبي ايكوت ابا ايكوت مامبو ايكوت مامبو يا اخي لا يكلف الله نفسا الا والله انت دان كان الحال انا دلم قواسا ايتو كلو ديا جواسا واجب ديا بك قواسا ما كم انا كلو ديا ابا انا افهم يا اخوان الله وهكذا لابد نعلم كيف نطبق الدين بحيث لا يتعارض ولا يتهم بالنقص. كذا يا أخواني سبحان الله، يعني سبحان الله يا أخواني الحق، الدين حق والحق مرفوع فلا تخذله بجانب. أقامة كيتا حق، الحق مأسوني أبا تيني جنان بوح أقامة كيتا سبب أبا جهلكم أنت فاهم سلاك عقل أبا مأسوني لاجيك. Anta perintah kamu anak untuk puasa, anta tahu mungkin dia apa? Masuk rumah sakit. Itu bisa, itu agama mau itu dari kamu. Lepas tu anak kamu tak mau ibadah, tak mau puasa. Bisa. Mafum ya kawan? Tapi anta ada anak yang Masya Allah, yang anta tahu dia apa? Kuat. Kadang-kadang anak kamu beda-beda. Kalau anta tahu dari anak kamu yang Masya Allah, ya puasa barang, puasa. Sebelum maghrib, sebelum asar dia mau minum, jangan minum, bagi mainan, lupa. Bagus. Tapi anda tahu itu tak efek dia. Faham? Anak lain dari anak kamu, anda tahu apa? Dia sangat apa? Sangat baif. Dia tak makan bagus hari yang biasa. Mafum ya kawan? Anda apa? Anda membahaya dia tak? Nah, iden. فقاس الأمور بماذا؟ بمقياسها ما جعل عليكم في الدين من حرج. مفهوم يا أخوان؟ وهكذا في الباب كذلك باب الحياة نفس الشيء. مفهوم. جزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.